Jero tidak dapat menahan diri lagi. Kedua perempuan itu terdiam setelah mendengar bentakan Ki Jero, lalu memandang Melur dengan mata merah dan penuh kemarahan. Nah, saudara pendengar, apakah yang akan dilakukan oleh Ki Jero terhadap Melur? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16 Pustaka Arca Emas yang dipersembahkan oleh PT KB Farma bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.